Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita masih pada hadis yang ke-35, yang mana hadis ini menjelaskan tentang adab-adab di dalam bermasyarakat atau bergaul dan berinteraksi sesama kaum muslimin. Terakhir kita sebutkan potongan hadis ini, yakni sabda Nabi alaihissalatu wassalam, al-muslimu 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Seorang muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Yani tidak boleh seorang muslim menumpahkan darahnya dengan cara membunuhnya atau yang di bawah itu, dan juga tidak boleh menganiaya hartanya, menzalimi hartanya dengan cara merampas, mencuri, ataupun mengingkari hartanya tersebut, atau dengan cara seperti itu, selain itu. Dan haram kehormatannya, yakni sum'atuhu, haram untuk mencemarkan nama baiknya. Fala yajuzu ayyautabahu fayuhtaka bidzalika 'irduhu, maka tidak boleh seorang muslim mengibahi, menggunjing saudaranya yang dengan hal itu akan terobek kehormatan dia, terkoyak dan terobek kehormatannya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan fawaidul hadisi, beberapa faedah hadis ini. Yang pertama, an-nahyu 'anil hasadi wan nahyu lit-tahrimi wal hasadu lahu madar katsiratun. Larangan dari hasad. Hal ini diambil dari sabda beliau, la tahasadu. La tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Berarti ada larangan dari hasad. Dan yang namanya larangan menunjukkan haram, perkara yang haram, hukumnya haram. Sedangkan hasad itu sendiri memiliki bahaya-bahaya yang sangat banyak, kemudaratan, kejelekan yang sangat banyak. Minha diantaranya, annahu kurhun liqadha'illahi wa qadari. Hasad berarti seseorang benci atau tidak suka dengan ketetapan dan ketentuan Allah, atau dengan takdir Allah. Allah menakdirkan si fulan mendapatkan rizki, mendapatkan nikmat, kemudian kitanya iri, tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita, maka berarti kita sadar maupun tidak, berarti tidak menyukai atau benci dengan ketetapan Allah, yaitu memberikan nikmat kepada saudara kita. Sehingga masalah hasad adalah masalah yang sangat berbahaya. Ada unsur ketidaksukaan terhadap takdir Allah. Ini jelas dosa yang sangat besar. Dan hasad merupakan dosa pertama di muka bumi yang dengannya Allah dimaksiati, yaitu hasadnya salah seorang anaknya Nabi Adam terhadap saudaranya. Ketika dia melihat saudaranya kurbannya diterima oleh Allah, sedangkan dia tidak diterima, maka dia hasad, benci, marah. Akhirnya apa? Sampai membunuh saudaranya tersebut yang kurbannya diterima oleh Allah. Mengapa dia tidak diterima? Karena dia tidak bertakwa kepada Allah, tidak sempurna dalam berkurban, memilih yang jelek-jelek, sementara saudaranya memilih yang terbaik dalam kurbannya, maka Allah menerimanya. Wa minha, di antara kemudaratan bahaya yang berikutnya dari hasad, annahu udwanun ala akhihi, bahwasanya hasad merupakan bentuk permusuhan terhadap saudaranya. Berarti dia memusuhi saudaranya. Saudaranya dapat nikmat, harusnya dia ikut bergembira, senang. Saudaranya mendapatkan nikmat, malah dia tidak suka, malah dia membenci. Berarti memusuhi saudaranya, tidak ikut senang dan membantu saudaranya. Ini mudarat yang kedua. Wa minha annahu yujibu fi qalbil hasidi hasratan. Mudarat yang ketiga, bahwasanya hasad akan menyebabkan adanya penyesalan dalam hati orang yang hasad. Akan ada penyesalan, kesedihan. Kullama izdadat an-ni'amu izdadat hadhihi al-hasratu. Fa yatanakkada 'alaihi 'aysuhu. Setiap kali nikmat saudaranya tersebut bertambah, saudaranya yang dia hasadi, setiap kali nikmatnya bertambah, maka kesedihan dia, orang yang hasad tersebut, penyesalannya dan kesedihannya akan bertambah pula. Semakin saudaranya bertambah nikmatnya, maka dia semakin sedih, semakin menyesal, semakin gundah gulana, cemas, tidak tenang hidupnya. Akhirnya apa? Hidupnya sulit, susah, tidak tenteram, tidak tenang, karena hasad yang ada pada dia tersebut. Maka jangan sampai ada hasad pada diri kita. Kalau kita mengimani bahwasanya semuanya sudah Allah takdirkan, maka tidak perlu, tidak usah yang namanya hasad, tidak bermanfaat sedikit pun. Hasad kita tidak akan mengurangi nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita, dan juga hasad kita tidak akan menambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semuanya itu sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Hasad tidak akan mengubah takdir. Semestinya ketika muncul hasad, maka kita sembunyikan semaksimal mungkin, jangan terlontarkan oleh ucapan kita, terwujudkan atau nampak dengan ucapan ataupun perbuatan. Kita tahan, kita sembunyikan. Kemudian yang kedua, kita puji orang yang kita hasadi tersebut. Kita doakan agar Allah menambahi rezekinya kepada orang tersebut, dan kita juga berdoa agar Allah memberikan rezeki kepada kita yang lebih utama darinya. Allahumma zidhu min fadlika wa a'tini afdala minhu. Itu doa yang diajarkan oleh para ulama salaf bagi orang yang tertimpa hasad. Dan memang yang namanya hasad, sedikit ataupun banyak, setiap orang mesti mengalami. Tetapi bedanya orang yang mulia, dia akan menyembunyikan hasadnya, tidak akan terlihat. Dia akan berusaha menghilangkannya dan berusaha untuk mendoakan orang yang dia hasadi dengan doa yang seperti ini. Allahumma zidhu min fadlika wa a'tini afdala minhu. Ya Allah, tambahilah kepadanya dari keutamaanmu dan berilah aku sesuatu yang lebih utama darinya. Jelas doa yang sangat bermanfaat, sangat kita butuhkan untuk kita baca, kita panjatkan dalam rangka untuk menghilangkan hasad yang mungkin mampir kepada hati kita. Faedah yang kedua, tahrimul munajasyati lima fiha minal udwani alal ghairi. Dia haram banyak al-munajasyah, menambah harga barang yang sedang ditawarkan. Dia menawar dengan harga yang lebih tinggi dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada penjual dan memberikan mudarat, bahaya, kerugian kepada si pembeli, agar pembeli tertarik membelinya dengan harga yang tinggi, padahal harga pasarannya di bawah itu. Dia sengaja menawar dengan harga yang tinggi untuk merugikan sang pembeli dan memberikan keuntungan kepada sang penjual. Munajasa ini diharamkan karena padanya ada al-udwan, bentuk permusuhan kepada orang lain. Berarti dia memusuhi, tidak menyukai atau membenci pembeli. Dia ingin pembeli rugi, mengalami kerugian. Wa kaunuha sababan litabaghudhi wa asbabihi. Wa kauniha sababan litabaghudhi wa asbabi. Dan juga alasannya karena di dalam al-munajasyah terdapat sebab munculnya at-tabaghud, perkara-perkara atau sikap saling membenci, sebab munculnya sikap saling membenci antara satu dengan yang lainnya, dan juga hal-hal yang menjadi sebab munculnya saling membenci tersebut. Fala yajuzu lilizani ayyubghidha akhahu, maka tidak boleh bagi seseorang membenci saudaranya. Au ayyaf'ala sababan yakunu jaliban lilbughdhi, atau dia melakukan sebab yang akan mendatangkan kebencian. Tidak boleh membenci saudaranya dan juga tidak boleh melakukan sebab apapun yang akan mendatangkan kebencian terhadap saudaranya atau kebencian saudara kepada dia, kebencian saudaranya kepada dia. Dua-duanya dilarang. Faedah yang ketiga, tahrimut tadaburi, diharapkannya at-tadabur, saling membelakangi, tidak mau menyapa. Wa huwa ayyuwalli akhahu dhahrahu, yaitu seorang memberikan punggungnya kepada saudaranya, bukan wajahnya tapi punggungnya, alias membelakangi. Wala ya'khudha minhu, dia tidak mengambil saudaranya, ini tidak menyambutnya, tidak berjabat tangan atau menghadapi dengan wajahnya. Wala yastami'u ilaihi, dan tidak mendengarkan ucapan saudaranya, berpaling dari saudaranya atau dari pembicaraan saudaranya tersebut. Li'anna hadza diddul ukhuwatil imaniyati, hal ini diharamkan karena perbuatan seperti itu merupakan perbuatan yang berlawanan atau bertentangan dengan persaudaraan keimanan. Yang namanya saudara seiman ya harus saling menyambut, menyapa, senyum, saling berhadapan, bersalaman dan seterusnya. Kalau saling membelakangi berarti bertentangan dengan persaudaraan iman atau keimanan. Faedah keempat, tahrimul bai'i ala bai'il muslimi, diharamkannya menjual barang yang sedang dijual oleh seorang muslim atau saudaranya. Wa mithlu asyira'u ala syira'ih, dan yang seperti itu adalah membeli barang yang sedang dibeli oleh saudaranya. Seorang saudara atau saudara kita atau teman kita sedang menawarkan barang dagangannya, lalu kita nyerobot, sabotase atau menjegal dari belakang, menawarkan barang dagangan kita dengan harga yang lebih murah, ini dilarang. Ini namanya menjual barang yang sedang dijual oleh saudaranya, dan termasuk perkara tersebut adalah membeli barang yang sedang dibeli oleh saudaranya. Saudaranya sedang membeli barang, dia langsung masuk ke penjual, sudah saya beli dengan harga yang lebih tinggi dari yang ditawar oleh orang tersebut, ini gak boleh, sama hukumnya. Wal khutbatu ala khutbatih, demikian pula diharamkan meminang seorang perempuan yang sedang dipinang, dilamar oleh saudaranya. Selama masih proses pelamaran khutbah meminang, maka biarkan sampai selesai apakah diterima atau ditolak. Ketika diterima berarti tidak boleh masuk, jelas. Kalau ditolak, benar-benar ditolak, sudah selesai masalahnya, baru boleh kita masuk melamar. Tapi kalau masih proses melamar, sudah ada jawaban ataupun belum, maka jangan kita masuk untuk melamarnya. Wal ijaratu ala ijaratihi, termasuk juga adalah perbuatan menyewa barang yang sedang disewa oleh saudaranya. Biarkan transaksi sewa menyewa tersebut sampai selesai, jangan kita masuk padanya. Wa ghairu dzalika min huquqihi, dan hak-hak yang selain itu semuanya dilarang, yang sifatnya menzalimi atau merugikan hak saudara kita maka diharamkan. Faedah yang kelima, wujubu tanmiyatil ukhuwatil imaniyati, wajibnya menumbuhkan persaudaraan keimanan, persaudaraan karena iman. Diqaulihi, berdasarkan sabda Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Harus menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara dan melakukan semua hal yang tidak bertentangan dengan syariat, yang bisa menguatkan persaudaraan karena iman. Kita lakukan, kita gemar untuk melakukannya, kita semangat melakukannya, semua sebab yang bisa memperkuat persaudaraan keimanan. Faedah yang ke-6, bayanu halil muslimi ma'a akhihi, penjelasan tentang keadaan seorang muslim bersama saudaranya. Wa annahu yaitu la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu, seorang muslim tidak akan menzalimi saudaranya yang muslim, dan juga tidak akan membiarkannya sengsara, tidak akan menelantarkannya, tetapi akan menolongnya sesuai dengan kemampuan dia. Wa la yakdhibuhu, dan tidak akan berkata dusta kepadanya. Wa la yahqiruhu, dan tidak akan merendahkannya atau meremehkannya. Li'anna kulla hadha yunafi al-ukhuwata al-imaniyata, dikarenakan semua perbuatan ini menzalimi, menelantarkan, berkata yang dusta, meremehkan atau merendahkan, semuanya ini menafikan, meniadakan persaudaraan karena iman. Faedah yang ketujuh, anna mahalal taqwa huwal qalbu, bahwasanya tempat taqwa adalah hati. Fayattaqa al-qalbu ittaqat al-jawarihu, maka apabila hati bertakwa, niscaya anggota badannya pun akan ikut bertakwa, beramal soleh, taat kepada Allah. Waliyu'lama anna hadhihi al-kalimata yaquluha ba'du an-nasi idza 'amila ma'siyatan wa unkira 'alayhi, dan perlu diketahui bahwasanya kalimat ini, takwa itu di hati, sering diucapkan oleh sebagian orang apabila dia melakukan suatu maksiat dan diingkari kemaksiatannya. Ketika dia bermaksiat, berbuat dosa lalu diingkari, dia berkata, qala at-taqwa hahuna, takwa itu di sini wahai saudaraku. Wahia kalimatu haqqin, memang itu adalah kalimat yang benar. Lakinnahu arada biha batilan, tetapi yang dia inginkan adalah kebatilan. Wa hadza jawabu an naqula, maka ini jawabannya, kita katakan kepada dia, law kana huna taqwa lattaqat aljawarih, seandainya di sini, yakni di dadamu, ada takwa, niscaya anggota badanmu akan juga bertakwa, mulutmu, matamu, tanganmu dan kakimu, dan semua anggota badanmu akan bertakwa kalau hatimu bertakwa. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqulu, dikarenakan Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh manusia ada sepotong daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, apabila sepotong daging tersebut baik, niscaya akan baik seluruh jasadnya, anggota badannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, namun apabila sepotong daging tersebut rusak, niscaya seluruh anggota badannya, seluruh badannya, seluruh jasadnya juga akan rusak. Ala wahyal qalb, ketahuilah sepotong daging tersebut adalah hati. Berarti hati adalah barometer baiknya anggota badan. Kalau hatinya baik, maka anggota badan pun akan baik. Yang ke-8 faedahnya, takrarul kalimatil muhimmati, diulanginya kalimat yang penting, perlu diulangi, disunahkan diulangi, libayanil i'tina'i biha wa fahmiha. Tujuannya apa diulangi? Untuk menjelaskan agar kita perhatian dengan kalimat tersebut dan agar kita memahaminya dengan benar. Qala at-taqwa hahuna wa asyara ila sadrihi 3 marrat. Nabi mengatakan takwa itu di sini sambil menunjuk ke dadanya 3 kali. Diulang agar diperhatikan dan difahami dengan benar. Faedah yang ke-9, aidhamu ihtiqaril muslimi, besarnya dosa meremehkan merendahkan seorang muslim. Liqalin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslima. Cukup seseorang dikatakan sebagai orang yang jelek ketika dia merendahkan meremehkan saudaranya yang muslim. Wa dzalika lima yatarattabu ala ihtiqaril muslimi minal mafasidi. Mengapa dikatakan dosa yang sangat besar? Besarnya dosa meremehkan merendahkan seorang muslim dikarenakan perbuatan tersebut, perbuatan meremehkan merendahkan seorang muslim mengakibatkan sekian kerusakan. Di antaranya kerusakan yang akan muncul adalah dia akan merasa ujub, bangga lebih baik daripada saudaranya. Ada ujub, ada kesombongan. Jelas ini dosa yang sangat-sangat besar. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebiji sawi, sangat kecil. Dan juga berarti dia meremehkan ciptaan Allah. Allah menciptakan dalam keadaan sempurna, dia merendahkannya. Berarti secara tidak langsung merendahkan ciptaan Allah. Allah menciptakan yang terbaik atau dalam keadaan sempurna, dia merendahkannya. Jelas ini perbuatannya sangat-sangat tidak baik, sangat tidak pantas. Dan juga muncul kerusakan yang lainnya, yaitu akan terjadi permusuhan antara dia dan orang yang dia rendahkan tersebut. Dan juga kerusakan-kerusakan yang lainnya. Faedah yang ke-10, tahrimu damil muslimi wa malihi wa ardih. Diharamkannya darah seorang muslim, hartanya dan kehormatannya. Wa hadha huwal aslu, inilah hukum asalnya. Lakin tujadu asbabun tubihu dhalika, akan tetapi terkadang dijumpai, didapati sebab-sebab yang membolehkan hal-hal tadi, menumpahkan darah atau mengambil hartanya atau menjelaskan tentang menjatuhkan kehormatannya karena sebab yang syar'i atau membicarakan kehormatannya. Walihada qala Allah subhanahu wa ta'ala, karanilah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamas sabilu ala alladhina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Hanyalah dosa itu bagi orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia, menzalimi manusia dan berbuat melampaui batas di muka bumi tanpa alasan yang benar. Artinya kalau memang ada alasan yang benar dalam mengambil harta atau dalam kisos dan pemerintah yang menegakkannya atau dalam membicarakan kehormatan orang lain karena ada sebab yang syar'i, maka boleh, tidak ada dosa. Dan ini dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Asy-Syura 42. Walaman intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil. Asy-Syura 41. Dalam ayat ini Allah berfirman, dan bagi orang yang membela diri setelah dizalimi, maka mereka itulah yang tidak ada dosa atas mereka. Jadi kalau dia membela dirinya, maka tidak ada dosa baginya ketika dia misalkan membicarakan orang lain yang menzalimi dia, melaporkannya, maka bukan ghibah, bukan mencemarkan nama baiknya, tetapi dalam rangka membela diri, maka boleh. Yang terakhir, yang ke-11 faedah hadis ini, annal ummatal islamiyata lawit tajahat bihadihi taujihati lanalat sa'adatad dunya wal akhirah. Sesungguhnya umat Islam ini seandainya mereka menerapkan langkah-langkah ini, arahan-arahan, bimbingan-bimbingan yang ada dalam hadis ini, seandainya mereka menerimanya, mengamalkannya, menerapkannya, menerapkan langkah-langkah ataupun arahan-arahan yang ada dalam hadis ini, niscaya umat Islam tersebut akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di anna kulla adabun ma'azimatun aliyatun raqiyatun. Dikarenakan semua yang ada, perkara yang ada dalam hadis ini, semuanya adalah adab-adab yang agung, yang tinggi, yang mulia. Tahsulu biha al-masalihu wa tunkafu biha al-mafasidu, yang dengannya akan teraih sekian kemaslahatan, kebaikan, akan teraih sekian kebaikan, maka seluruh kebaikan kalau menerapkan bimbingan yang ada dalam hadis ini. Dan kalau menerapkan yang ada bimbingan yang ada dalam hadis tersebut, niscaya sekian kerusakan, bahkan seluruh kerusakan akan tercegah, akan terhindarkan dari umat Islam. Berarti hadis yang ke-35 ini sangat besar faedahnya, yang sangat pantas bagi kita semuanya umat Islam untuk mempelajarinya, memahaminya, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala a'lamu bissawab. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.